Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَإِنَّ الدِّينَ A'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kita bisa kembali hadir di tempat ini, di salah satu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala kita akan kembali melanjutkan pelajaran tafsir yang telah sampai atau kita masih pada surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah. Kita masuk pada ayat yang ke-11. Masuk ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in fatakum syai'um min azwajikum ilal kuffar. Dan jika luput dari kalian, wa in fatakum, dan jika luput bagi kalian, sesuatu dari mahar istri-istri kalian yang pergi kepada orang-orang kafir, fa'aqabtum, kemudian kalian menang, bisa mengalahkan orang-orang kafir. Fa'atul ladzina zahabat azwajuhum mithla ma anfaqu. Maka berikanlah orang atau kepada orang yang istri-istri mereka itu pergi semisal apa yang telah mereka infakkan. Maka berikanlah kepada orang-orang yang istri-istri mereka telah pergi, ini kepada orang-orang kafir itu, semisal apa yang telah mereka infakkan. Wattaqullah, Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Allazi antum bihi mu'minun. Yang kalian beriman kepadanya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Qala Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi an hadhihi al-ayah, tentang ayat ini, kata beliau, wa in wa qawluhu, dan firmannya, wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffar, dan jika luput dari kalian sesuatu, ini mahar yang belum selesai, min azwajikum, dari istri-istri kalian yang lari kepada orang-orang kafir, ilal kufar, bi an zahabna murtaddatin, dengan mereka itu pergi dalam keadaan murtad, fa'aqabtum, kemudian kalian bisa aqabtum. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, makna fa'aqabtum adalah ashabtum ghanimatan min quraisin aw ghairihim. Kalian mendapatkan ghanimah dari orang-orang Quraisy atau selain mereka. Itu makna aqabtum. Kalian mendapatkan ghanimah dari orang-orang Quraisy dan selain mereka. Fa'atul ladzina zahabat azwajuhum mislama anfaqu, maka berikanlah kepada orang-orang yang istri-istri mereka telah pergi semisal apa yang telah mereka infakkan. Qala rahimahullah, kama taqaddama annal kuffar idza kanu ya'khuduna badala ma yafutu min azwajihim ilal muslimin, faman zahabat zawjatuhu minal muslimin ilal kuffar wafatat alayh lazima an yu'tiyahu al muslimun minal ghanimati badala ma anfaqa. Sebagaimana yang telah berlalu, kata beliau, bahwasanya orang-orang kafir, jika mereka mengambil ganti apa-apa yang telah luput dari mereka, dari istri-istri mereka menuju kaum muslimin, maka barang siapa yang istrinya dari kalangan kaum muslimin yang pergi kepada orang-orang kafir, wafatat alaih, dan luput atasnya, lazima, maka harus untuk kaum muslimin memberikan kepadanya gantinya tersebut, ganti apa yang telah dia infakkan dari harta ghanimah. Dari harta ghanimah, ikhwanillahi wa rahimakumullah. Secara zahir, ayat ini nampak bertentangan dengan yang sebelumnya. Nah, di ayat yang sebelumnya, ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, hendaknya, saya ulangi, di ayat yang sebelumnya, kalau ada wanita-wanita kafir yang meninggalkan orang-orang kafir menuju kaum muslimin, maka berhak orang kafir itu meminta kembali maharnya. Bisa dipahami? Ini yang telah lalu. Sebaliknya, kaum muslimin yang istri-istri mereka pergi kepada orang-orang kafir juga berhak meminta kembali maharnya. Ini ayat yang sebelumnya. Tadi paham ya? Artinya apa? Dalam ayat yang sebelumnya, kaum muslimin yang istrinya pergi, dia berhak minta kepada mereka maharnya kembali. Paham dah? Nah, dalam ayat ini, nah, kalau kaum muslimin yang istri-istri mereka itu pergi kepada orang-orang kafir dan luput pengembalian maharnya. Artinya enggak ditunaikan, paham enggak? Asalnya kan mereka minta kepada yang telah apa? Pergi tersebut. Mana mahar yang telah lalu dan infak-infak yang telah diberikan. Asalnya suaminya minta kepada istrinya yang pergi tadi. Nah, minta kepada mereka. Nah, di dalam ayat ini, kalau luput, yakni tidak dikembalikan oleh mereka mahar-mahar suaminya yang muslimin, paham enggak? Enggak dapat apa-apa, sudah pergi, begitu saja. Pergi wanita-wanita mereka kepada orang-orang kafir, enggak kembali mahar mereka. Maka dalam ayat yang ke-11 ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dikembalikan maharnya oleh siapa? Oleh pemerintah. Oleh apa? Waliyul amr. Dari harta apa? Harta ghanimah. Harta ghanimah. Sehingga tidak bertentangan dengan yang pertama. Asalnya, dia minta ke sana. Tadi paham tidak? Ya? Suaminya yang luput istrinya minta ke sana. Kalau tidak dapat, maka ayat yang gede ke-11 ini. Maka, tidak ditinggal, tidak dikasih apa-apa. Tidak dikembalikan. Paham maksudnya? Jadi tinggal, enggak dikembalikan maharnya. Namanya fatakum syai. Fatakum syai'un. Luput dari kalian sesuatu dari mahar tersebut. Tidak dikembalikan maharnya. Sudah. Nah, untuk menghibur dirinya, syariat ini menentukan apa? Kalau kaum muslimin menang terhadap orang-orang kafir, memiliki harta ghanimah, maka mahar tersebut dikembalikan, diberikan kepada suami-suami mereka yang luput mahar, dikembalikan dari istri-istri mereka. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza la yunafi al-awwal. Dan ini tidak menafikan yang pertama. Ini penjelasan tadi. Dan ini tidak menafikan yang pertama. Li'annahu in amkana al-awwal fahuwa al-awla. Dikarenakan kalau memungkinkan yang pertama, itulah yang lebih pantas. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Di ayat yang sebelumnya. Kalau memungkinkan yang pertama, diambil maharnya dari orangnya, dikembalikan, itu yang utama. Nah, wa illa, dan kalau tidak dikembalikan maharnya, faminal ghanaim allati tu'khadhu min aidil kufar, maka dari ghanimah-ghanimah yang diambil dari tangan-tangan orang-orang kafir. Kenapa kok dari ghanimah? Itu berarti kan harta mereka juga. Mana maksudnya? Kenapa dari ghanimah orang-orang kafir? Kan ada kan dari Baitul Mal muslimin. Nah, kaum muslimin juga punya harta, tapi kenapa dari ghanimah? Karena ghanimah itu pada asalnya itu miliknya siapa? Orang-orang kafir. Sehingga intinya tetap diambil dari mereka. Nah, cuma bedanya kalau ghanimah ini dengan cara apa? Paksa. Innallahi wa rahimakumullah. Semoga dipahami ayat yang ke-11 ini. Wattaqullah allazi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Fa imanukum billahi yaqtadi minkum an takunu mulazimina lit-taqwa 'ala ad-dawami. Maka kata beliau rahimahullah, maka keimanan kalian kepada Allah menghendaki dari kalian, yaqtadi minkum, menghendaki dari kalian untuk kalian itu selalu melazimi ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk kalian itu senantiasa menetapi, melazimi ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, sebagai faedah bahwasanya iman itu memiliki konsekuensi. iman itu memiliki konsekuensi. Memiliki keharusan-keharusan, yaitu harus beramal, bukan semata-mata dengan hati. Dalam ayat ini, konsekuensi dari keimanan adalah ketakwaan. Artinya kalau kalian benar-benar beriman, kalian harus bertakwa. Dan ini di dalam Al-Qur'an, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat, begitu juga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Nah, yang menunjukkan bahwasanya iman itu memiliki konsekuensi, keharusan-keharusan atau ketakwaan-ketakwaan atau amalan. Gampangnya apa? Iman itu bukan sekedar di dalam hati, tetapi membutuhkan amalan. Betapa banyak amalan-amalan yang disebutkan oleh Allah ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikaitkan dengan keimanan. Karena memang imanan itu bukan sekedar keyakinan. Iman itu bukan sekedar ucapan. Iman itu harus disertai dengan amalan. Ini bantahan bagi kelompok yang menyatakan bahwasanya iman itu tidak berubah, tetap. Yang penting engkau telah mengucapkan la ilaha illallah, telah bersyahadat la ilaha illallah, maka tetap imanmu. Nah, tidak apa-apa berbuat dosa. La. Kelompok apa itu? Murji'ah. Kelompok Murji'ah. Yang mereka mengatakan apa? La yadurru ma'al imani dzanbun. Tidak memudaratkan seseorang ketika dia telah beriman dosa apa? Apapun. Nah, jawabannya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, sangat berpengaruh dosa dengan keimanan. Sangat berpengaruh dosa dengan apa? Sangat berpengaruh ketakwaan dengan keimanan. Semakin seorang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, maka semakin bertambah imannya. Semakin seorang banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat kepada Allah, maka semakin turun imannya, sampai wal iyadz billah, sampai hilang imannya. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya, artinya apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, konsekuensinya, pada maksudnya? Konsekuensinya dia harus berkata dengan perkataan yang baik atau dia diam saja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, konsekuensinya dia hendaknya memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menghormati, memuliakan tetangganya. Artinya konsekuensi keimanan dia, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Sangat banyak ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah yang menunjukkan bahwasanya iman itu sangat erat kaitannya dengan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Hadis yang ma'ruf. 6. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-imanu bid'un wa sab'una syubhat. Iman itu memiliki 60 sekian cabang. Al-imanu bid'un wa sittuna syubhat. Iman itu memiliki apa? 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Kira-kira ucapan la ilaha illallah ketakwaan atau bukan? Ketakwaan. Naam, a'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendahnya dari keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. menyingkirkan gangguan dari jalan ikhwan rahimani wa rahimakumullah, keimanan yang paling rendah. Itu pun berbentuk apa? Ketakwaan, berbentuk amalan. Maka menunjukkan kepada kita bahwasanya imanan, keimanan itu nah, mengandung konsekuensi harus bertakwa yang bentuknya adalah amalan. Baik amalan hati, baik amalan lisan, ataupun amalan anggota badan. Ketika kita menyebutkan iman itu ada sekian puluh cabang, yang paling tinggi la ilaha illallah, nah, dan yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan duri, kayu, ranting dari jalan, jangan dipahami gak bernilai yang terakhir ini. Jangan dipahami yang paling rendah berarti apa? Tidak bernilai. Sudah? Kenapa? Karena yang paling rendah inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang seseorang yang masuk ke dalam surga gara-gara melihat ada ranting, nah, ada gangguan di pinggir jalan, kemudian dia singkir, dia singkirkan. Itulah yang menyebabkan dia diampuni oleh Allah Tabaraka wa Taala. Artinya, jangan dipahami yang paling rendah berarti tidak bernilai. Lah, sangat bernilai. Maka hendaknya ya kana fi rahimani wa rahimakumullah la yahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apa apapun karena kita tidak mengetahui amalan mana yang akan menyelamatkan kita dari nerakanya Allah tabaraka wa taala, amalan mana yang akan membantu kita nanti pada hari kiamat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ada ranting di jalan yang kita mampu untuk menyingkirkannya, maka berhentilah. Berhentilah, singkirkan ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah, walaupun mungkin kita bisa lewat. Walaupun kita mungkin bisa lewat di sebelah kiri, di sebelah kanan, tetapi banyak orang yang terhalang, terganggu, maka ketika disingkirkan ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah memiliki pahala yang sangat besar dan insyaallah tidak banyak mengganggu waktu kita. Ketahuilah itu adalah amalan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita benar-benar memanfaatkan kesempatan itu untuk menambah amalan ataukah tidak. Ini fadhilul rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi ini faedah menunjukkan iman itu memiliki konsekuensi yang bentuknya amalan. Kalau dalam Al-Qur'an, ayat yang ma'ruf tentang puasa. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Sudah? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Nah, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maknanya yang disebutkan oleh para ulama ayat ini adalah ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwasanya konsekuensi dari keimanan itu bukan sekedar ucapan di dalam ataupun bukan sekedar di dalam hati, tetapi puasalah kalian. Puasa itu bagian dari ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Nah, kalau kalian benar-benar beriman, maka puasalah. Kalau benar pengakuan kalian beriman, maka berpuasalah di bulan Ramadan. Sehingga enggak cukup dengan semata-mata ucapan di lisan. Dia beriman. Nah. Dan sangat banyak ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, ketika Allah melarang dari sesuatu juga mengaitkan dengan apa? Keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang juga sering kita baca, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah. Wahai sekalian, wahai segenap orang-orang yang beriman dengan lisannya atau beriman dengan lisannya dan belum masuk ke dalam hatinya, ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai segenap orang-orang yang beriman dengan lisannya walam yadkhulil imanu qalbah, dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Dah. Wahai segenap orang-orang yang beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya. La tautabul muslimin. Jangan kalian menggibahi kaum muslimin. La tautabul muslimin. Jangan kalian menggibahi kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim. Dan jangan kalian mencari-cari aib mereka. Wala tattabi'u auratihim. Dan jangan kalian mencari-cari aib mereka. Fa innahu, maka sungguhnya man tatabba'a aurata akhi, maka sungguhnya barang siapa yang mencari-cari, suka mengorek-ngorek aib saudaranya, tatabba'allahu auratah, maka Allah akan mengorek-ngorek, mencari-cari aibnya. Maka Allah pun akan mencari-cari, mengorek-ngorek aibnya. Wa man tatabba'allahu auratahu, dan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah telah mencari-cari, mengorek-ngorek aibnya, yafdahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkarnya, walau kana fi jawfi rahli, walaupun dia berada di tengah-tengah rumahnya. Barang siapa yang Allah telah mengorek-ngorek, mencari-cari aibnya, maka Allah akan membongkar aibnya walaupun dia berada di tengah rumahnya. Tidak ada yang tahu kejelekan dia, tidak ada yang tahu kesalahan dia, tetapi ketika Allah yang telah yang mencarinya, Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui perkara yang tidak nampak dan perkara yang nampak. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi dan juga perkara yang jelas. Nah, kalau kita mencari-cari aib saudara kita, kita harus berusaha payah. Kita harus berusaha payah ke sana kemari, menyelidiki dan seterusnya. Tetapi ketika akibat perbuatan kita seperti ini, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengorek-ngorek aibnya kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala yang telah mengorek-ngoreknya, mencari-carinya, maka tiap-tiap saja, cepat atau lambat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yaqdahu walau kana fi jawfi rahli, maka Allah akan membongkarnya walaupun dia berada di tengah-tengah rumahnya, tidak ada yang mengetahuinya. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanafidin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan kepada kita bahwasanya iman itu memiliki konsekuensi, yaitu amalan, ketakwaan. Sudah kita katakan tadi sangat banyak dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, awfu bil uqud, tepatilah, tunaikanlah janji atau akad-akad kalian. Wahai orang-orang yang beriman, dalam surah Al-Maidah ayat yang pertama. 6. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, awfu bil uqud, tunaikanlah akad-akad kalian. Ini juga konsekuensi dari keimanan. Seluruh akad-akad, baik akad-akad perjanjian, nah, atau akad-akad jual-beli, atau akad sewa-menyewa, atau akad utang-piutang, dan seterusnya, itu masuk semuanya pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian. Ini kalau kalian berjanji, entah itu bentuknya jual beli, nah, dia berhutang, misalnya dia akan membayar tanggal sekian, bulan sekian, maka awfu bil uqud. Artinya apa? Kalian kalau mengaku beriman, konsekuensinya, kalau kalian berakad, itu tepati. Jangan apa? Menyalahi janji. Fanahidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga sewa-menyewa, hutang piutang, ketika sudah waktunya membayar hutang, kalau kalian benar-benar beriman, konsekuensinya bayarlah hutang tepat pada waktu, pada waktunya. Dan sangat banyak itu menyebar, ya fanahidin rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan sekali lagi iman itu memiliki konsekuensi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, matlul ghaniyyi zulmun, menunda-nunda membayar hutang dalam keadaan mampu, maka itu adalah bentuk kezaliman. Maka janji-janji yang kita berjanji dengannya, akad-akad utang-piutang, sewa-menyewa, dan seluruh akad-akad tersebut masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, tunaikanlah akad-akad kalian. Artinya, kalau kalian benar-benar mengaku beriman, kalau kalian melakukan akad, penuhilah. Karena ada ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tipe-tipe manusia, nah, yang masya Allah, rajin sholatnya, akidahnya, akidah ahli sunnah wal jamaah, rajin puasanya, nah, mengamalkan sunnah, jauh dari kebid'ahan. Cuma dalam hal akad seperti ini, dalam hal urusan akad, jual beli, utang piutang, dan seterusnya, banyak apa? Melanggar dia. Banyak melanggar, tidak peduli. Maka ketahuilah, itu juga konsekuensi dari keimanan. Konsekuensi dari keimanan itu seorang sholat, konsekuensi keimanan seorang berpuasa, konsekuensi dari keimanan seorang menepati janji, konsekuensi dari keimanan, dan seterusnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka luar biasa, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Artinya, kalau kalian beriman, benar-benar kalian harus melazimi ketakwaan, yang ketakwaan itu tidak lain adalah amalan-amalan imtithalul awamir, mengerjakan perintah-perintah Allah, dan juga ijtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah, yang semuanya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, begitu juga disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Nah, maka oleh karena itulah, ya fanahidin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari seseorang ketika dia berbuat maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau menafikan keimanan, yakni kesempurnaan keimanan dari seorang hamba ketika apa? Dia berbuat maksiat. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menyatakan, la yazni zani wa huwa mu'min. 6. Wa la yashrabul khamra. 6. wahwa mu'min. Naam, wala yashribu syaribul khamra wahwa mu'min. Wala yasliku syariku wahwa mu'min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berzina dia tidak beriman ketika dia berzina. Dinafikan keimanan dari dia. Jadi menafikan kesempurnaan. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya iman itu membutuhkan konsekuensinya harus beramal. Dengan menegakkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa taala. La yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina dalam keadaan dia mu'min. Wala yashrabu syaribu wa huwa mu'min. Wala yashrabu syaribul khamra wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang sedang minum khamr dia beriman. Wala yasriku sariku wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang sedang mencuri ada pada dia keimanan. Sehingga konsekuensi dari keimanan adalah perintah-perintah itu dikerjakan dan larangan-larangan itu ditinggalkan. Itulah terkumpul pada kalimat taqwa. Kalimat taqwa ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ayat ini walaupun singkat, itu sebenarnya penjelasannya sangat sangat panjang. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Wastaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian beriman kepadanya, karena akan banyak menyebutkan hadis-hadis Nabi dan juga sebelumnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya konsekuensi dari keimanan adalah ketakwaan, konsekuensi dari keimanan adalah amalan. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang telah mengaku beriman, benar-benar iman kita masuk ke dalam hati kita dan kita diberikan kemudahan dan juga pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan konsekuensi dari keimanan kita, yaitu bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Amin ya mujibat sa'ilin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.